ada pesan tanda ingatan. Suasana penuh keriangan. Ku teringat pada seseorang. Dan sepi sekali. Betapa manis kenangi lalu. Menyambut raya bersama denganmu. Bisikan lembut yang ku dengar, hanya suara azan sayu bergema. Masih ku rasakan hangat tanganmu di pagi raya bersalam denganku. Tiba orangku nanti, hanya sepasang kurungan biru menjadi teman mengubat rindu. Lembut yang ku dengar, hanya suara azan sayur.